الاقتحام، الاقتحام معناه adalah الرمي بالنفس. نعم، memaksakan diri. Ya. Jika disebutkan dalam bahasa Arab, qahama fil ardi quhuman, itu maknanya dia melemparkan dirinya, ya, tanpa dia memikirkan akibat yang akan dia rasakan. Ya. Jadi itu asal dari makna al-ihtiham. Jadi memasukkan dirinya ke dalam sesuatu yang dia tidak tidak mengetahui akibatnya, tidak peduli apa yang akan terjadi. Ini asal makna iqtahama. Al-aqabah, asalnya yang dimaksud al-aqabah itu jalan yang terdapat di bukit. Itu disebut al-aqabah. Disebut al-aqabah karena jalan yang ada di bukit tersebut sangat sulit untuk ditempuh. Disebabkan dia harus memasuki semak luka, kemudian jalan yang terjal, ya, walhasil penuh dengan kesulitan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagai bentuk perumpamaan, iqtaham al-aqabah itu merupakan perumpamaan bagi seorang yang berjihad melawan dirinya, melawan hawa nafsunya, melawan syaitan yang berusaha menggodanya untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Maka dia berusaha untuk melawan agar senantiasa amalannya selalu berada dalam kebaikan. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisinya seperti orang yang menempuh jalan al-aqabah itu, sulit, penuh dengan berbagai macam rintangan, tapi dia tetap istiqamah. Dia tetap memaksakan diri untuk terus berjalan. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falaqata hamal aqabah." Disebutkan dalam tafsir ai fahalla tajawaza masyaqqatal akhirah. Tidakkah dia, ya, menempuh berbagai kesulitan akhirat. Jadi iqtahama, seperti yang kita sebutkan tadi, dia memaksakan dirinya, berusaha meskipun dia harus menghadapi berbagai macam cobaan. Al-aqabah, yakni kesulitan, kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Tidakkah dia berusaha menempuh berbagai jalan yang menyulitkan dirinya? Nah. Wa ma adraka mal aqabah. Nah, disebutkan dalam tafsir, tidakkah dia untuk berusaha melewati berbagai kesulitan akhirat bi infaqi malihi, dengan cara menginfakkan hartanya. Bayangkan, sehingga dengan itu dia akan aman. Aman dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Wa ma adraka mal aqabah wa ayyu syai'in a'lamaka. Apakah kamu tahu? Ya. Atau wa ma adraka, dan apakah yang mengabarkan kepadamu, memberitahu kamu, mal aqabah, apa itu al aqabah, ai ma masyaqqatul akhirah, apa itu kesulitan-kesulitan dalam kehidupan akhirat, sehingga ketika seorang mengamalkan amalan-amalan ini, dia akan terlewatkan dari kesulitan itu. Wa ma yu'inu 'ala tajawuziha, dan apa yang akan membantu menolong seorang hamba untuk bisa melewati berbagai macam kesulitan di akhirat. Apa solusinya? Apa langkah yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Ya. Jadi dari sini Pak Ashrafur Rahmatullah menunjukkan bahwa kehidupan dunia adalah merupakan kesempatan memperbanyak amalan. Karena memperbanyak amal saleh dalam kehidupan dunia itu akan menjadikan kita mampu melewati berbagai macam kesulitan dalam kehidupan akhirat. Iqtihamul aqabah. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan amalan-amalan yang sepantasnya dilakukan oleh seorang hamba untuk melewati berbagai macam kesulitan dalam kehidupan akhirat. Di antaranya faqru raqabah, membebaskan budak. Sebutkan dalam tafsir, innahu itqu raqabatin mu'minatin min asri rizqi, yaitu membebaskan budak yang mukminah dari tawanan perbudakan, dari status perbudakan. Nah, menunjukkan keutamaan yang besar, ya, membebaskan budak. Ya, karena itu termasuk di antara amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari berbagai kesulitan-kesulitan dalam kehidupan akhirat. Faqru raqabah, membebaskan budak. Dan disebutkan dalam tafsir di sini, budak yang dibebaskan itu adalah budak mukminah. Budak yang mukmin, yang muslim. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal membebaskan budak, boleh atau membebaskan budak, ya, yang tidak mukmin. Yang sahih dalam hal ini bahwa budak mukmin merupakan satu yang wajib. Kenapa? Karena pada saat membebaskan harus ada maslahat, harus ada manfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang budak mukatab, budak yang menetapkan perjanjian dengan tuannya bahwa apabila si budak ini mampu untuk mengumpulkan uang sebanyak demikian dan demikian sesuai dengan perjanjian, maka dia akan bebas. Bolehkan demikian? Boleh. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakatibuhum in 'alimtum fihi khairan." Tidak mengapa engkau menetapkan, jadikan budakmu mukatab apabila engkau mengetahui padanya kebaikan. Ya. Dan kebaikan yang terpenting dalam status seorang budak adalah Islam, al-iman. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Jari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah, dia menjawab, "Istama man ana anta Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, karena dia adalah seorang mukminah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada Muawiyah untuk membebaskan budak wanita yang tersebut, dan beliau menyebutkan illatnya, illah yang dia dibebaskan, yaitu karena dia seorang mukminah. Maka disebutkan di sini raqabatin mukminah, membebaskan budak yang mukminah. Dan ini keutamaan yang sangat besar, termasuk di antara yang membebaskan seorang hamba dari api neraka. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'taqa raqabatan mu'minah, a'taqa Allahu bi kulli 'udwin minhu 'udwan min an-nar, hatta yu'tiqa farjahu bi farjihi." Barang siapa yang membebaskan budak mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap dari anggota tubuhnya sebagaimana dia membebaskan budak itu dari seluruh anggota tubuhnya dari api neraka, sampai dia membebaskan kemaluannya dengan kemaluannya. Artinya ketika dia membebaskan budak seluruhnya, ya, karena budak itu kan bisa dibebaskan sebagian, bisa dibebaskan seluruhnya. Ketika dia membebaskan seluruhnya, seakan-akan dia membebaskan dirinya dari api neraka. Al-jaza'u min jinsil 'amal. Balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan amalan yang diamalkan oleh seorang hamba. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah, ataukah memberi makan fi yawmin dhi masghabah, disebutkan dalam tafsir au it'amun fi yawmin dhi maja'atin syadidah, memberi makan pada hari yang di situ sangat kelaparan, ya, di hari yang penuh dengan kelaparan, di hari yang mereka sangat membutuhkan makanan. Ini termasuk di antara amalan yang membebaskan seorang muslim dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari al-aqabah. Ya kawan, kita sampai di sini dulu. Lambat karena memang waktu isya agak lambat. Baik, sampai di sini. Wa'alaikumsalam. Alhamdulillah. Tafadhalu. Alhamdulillah.